Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Qala musannifu al-hafidh Ibn Hajar rahimahumullah. Wan Buraidata radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad sa'alallaha bismihi alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba akhrajahu arba'ah wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Buraidah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, sami'a Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang yaqul mengucapkan, Allahumma inni as'aluk, ya Allah, sesungguhnya aku memohon meminta kepadamu, bi anni ashhadu annaka anta Allah, dan sesungguhnya aku bersaksi bahasanya engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada ilah sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali engkau, al-ahadus samad, yang maha esa tempat meminta, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, laqad sa'alallaha bismihi, sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan namanya, alladzi idza su'ila bihi a'ta, yang apabila dimohon, diminta dengan namanya, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, a'ta, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikannya, wa idza du'iya bihi ajaba, dan apabila dipanjatkan doa dengan namanya, ajaba, niscaya Allah akan mengijabahi, akan mengabulkan doanya. Akhrajahu al-Arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Arba'ah, yakni An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, sehingga hadisnya adalah hadis yang sahih. Di sana juga terdapat hadis yang serupa dengan ini dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, mengisahkan ketika beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan duduk di masjid, wa rajulun yusolli, sementara ada seorang yang sedang sholat. Summa da'a, lalu dia berdoa, dan doanya hampir serupa dengan apa yang dipanjatkan tadi. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu, ya Allah, sesungguhnya aku mohon meminta, dan sesungguhnya segala pujian laka hanya untukmu. La ilaha illa anta, tiada ilah yang hak kecuali engkau, al-mannan, maha pemberi, badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, ya zal jalali wal ikram, yang maha mulia dan maha yang maha agung dan maha mulia, yal hayu ya qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyatakan, laqad da'a Allaha bismihi al-azim, sungguh dia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang azim, yang agung. Alladzi idza du'iya bihi ajaba, yang apabila dia berdoa dengannya, niscaya Allah akan mengabulkannya. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan apabila meminta, yang diminta dengan nama tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Di dalam hadis ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dikabarkan ya, di antara sebab-sebab yang akan dikabulkan sebuah doa, tidak disebutkan orang tadi, orang yang berdoa tersebut ya, isi doanya apa, tidak. Tetapi yang dikabarkan di sini adalah bentuk tawasul, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya. Dan ini ya, sekali lagi, di antara sebab dikabulkannya sebuah doa. Disebutkan oleh Ibnu Abbas rahimahullahu taala dalam penjelasan hadis ini, hadhihi tawasulat, tawasul yang seperti ini, min afdhalil asbabi fi ijabati du'a, termasuk sebab yang paling utama, yang paling afdhal fi ijabati du'a, di dalam terkabulkannya sebuah doa. Wa huwa at-tawasul bismihi, enam, yaitu at-tawassul ala Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, ila Allah Subhanahu wa taala, bi sifatihil azim, bi sifatihil al-azim, dengan sifat-sifatnya yang agung, wa asma'ihil husna, nama-namanya yang al-husna, yang baik, wa wahdaniyatihi, demikian pula dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika, yang demikian itu, min a'dhamil asbab, sebab terbesar, fi ijabati doa, di dalam terkabulkannya sebuah doa. Sehingga yang bagi semestinya ya, lil mukmin, pada seorang yang beriman, untuk dia ya tawassul, bertawassul, meminta ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, bismihi au bi asma'ihi, dengan nama-namanya wa sifatihi, demikian pula meminta kepada Allah dengan sifat-sifatnya, wa tauhidihi, juga dengan tauhid keesaan Allah Subhanahu wa taala, di mana ini alladzi ba'atsa bihi rusulah, dengan tauhid tersebut Allah mengutus para rasulnya, wa anzala bihi kutubah, dan dengannya pula diturunkan kitab-kitabnya. Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut ya, su'ila dan du'iya, meminta dan berdoa. As-Sanani dalam Sumul Salam menyebutkan bahasanya, ketika seorang meminta ya, kepada Allah Subhanahu wa taala as-su'al ini at-talab lil hajat. At-talab lil hajat. Permohonan terkait dengan hajat, kebutuhan-kebutuhan. Ini su'al, permintaan, permohonan. Adapun doa a'ammu minhu, lebih umum dari sekedar ya permintaan terkait dengan hajat semata. Nah, kemudian terkait dengan tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala bi tauhidihi, dengan mentauhidkan Allah juga wa ikhlasi, keikhlasan lahu kepada Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya, sifat-sifatnya, ini mimma yuhibbuhullah, termasuk dari perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ya mimma yajibu alaihi, sesuatu yang ditunaikan, wajib ditunaikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba berdoa, mengikhlaskan ya, hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah dengan dia menyertakan tawasul yakni bi asma'ihi wa sifatihi, nama-namanya, sifat-sifatnya. Demikian. Sehingga sekali lagi seorang hendaknya yataharra, berusaha ya untuk menempuh asbabal ijabah, sebab-sebab dikabulkannya sebuah doa. Fima yata'allaku, dari apa yang terkait ya, baik itu bi'il asma, dengan nama-nama Allah, atau sifat-sifat Allah. Wa fima yata'allaku bil awqat al-munasabah, atau dia mencari waktu yang tepat, yang munasabah, yang sesuai untuk dia berdoa. Kalau tadi terkait dengan tawasul kepada Allah, sekarang kita memilih waktu. Kapan waktu yang tepat, yang di situ kemungkinan besar akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti akhir lail, akhir malam. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam ya dalam hadisnya melarang kita untuk tahadus, berbicara, berbincang yang tidak ada manfaatnya setelah sholat isya, kecuali ada hajat. Kenapa? Di sini, di akhir lail, hadis yang ma'ruf, Allah turun ke langit dunia, menyeru siapa saja yang berdoa, akan aku kabulkan. Demikian. Demikian pula jawfil lail, di tengah malam. Wa baina adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah, manfaatkan waktu-waktu tersebut ya untuk seorang memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan waktu-waktu itu kemungkinan besar akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiri shalah qabla salam, akhir salat sebelum salam juga termasuk di antara waktu yang munasabah, sesuai ya untuk seorang hamba berdoa, karena ini kullu hadza min asbabil ijabah. Karena itu waktu-waktu yang termasuk dari sebab-sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Berikutnya min jihadil iqbal alallah, tidak cukup seorang hamba memilih waktu ya ataupun bertawasul, hendaknya dia iqbal alallah bil qalbi, mengumpulkan kalbunya, pikirannya fokus, dia tahu apa yang dia ucapkan. Naam, bukan seorang yang ghafil. Dia berdoa tapi pikirannya kemana-mana, tidak. Yuqbilu ala Allah biqalbihi. Dia menghadapkan kalbunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yajma'u qalbahu. Mengumpulkan kalbunya, ya yes, tadi fokus. Tidak kemana-mana pikirannya. Jangan dia berdoa, selesai doa, loh, wis rampung. Tidak seperti itu. Nah, fokus. Diperhatikan. Ditadaburi. 6. Khadhi'an munkasiran. Tunduk baina yadillah. Baina yadi rabbihi subhanahu wa ta'ala. Tunduk. Berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'minu bi'annahu huwal mujib lidu'a. Dia beriman bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang maha mengabulkan doa. Wa huwal ghaniyul hamid, dialah yang maha kaya, maha terpuji. Wal qadir, maha mampu. Ala kulli syai', pada segala sesuatu. Kullu hadza min asbabil ijabah, maka ini semua termasuk dari sebab dikabulkannya sebuah doa. Juga idza kana ala taharah, dia ketika berdoa dalam keadaan suci, ya, suci dari hadas. Ini juga termasuk di antara sebab dikabulkannya doa. Sehingga mari, ya, ketika kita berdoa memperhatikan hal-hal tersebut. Tawasul kepada Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya. Memilih waktu, ya, dalam keadaan suci, fokus. Ini diantara sebab dikabulkannya doa. Tentunya di sana ada mawani. Boleh jadi dia sudah menerapkan ini semua, akan tapi ternyata dia melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, sehingga dengan sebab itu terhalangi dari doa yang dia panjatkan. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.